Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang bagaimana membantah orang-orang Mu'tazilah, dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang itu adalah kalamullah. Menurut mereka kalamullah yang seperti ini idhafahnya kepada Allah hanyalah idhafatut tashrif, bukan idhafatus sifah ila mausufiha. Bagaimana menjelaskan tentang perkara ini? Adin. Baik. Pengkategorian mereka bahwasanya kalamullah idhafahnya adalah hanya sekedar idhafatut tashrif, ini batil. Kenapa? Karena al-kalam itu sifat. Nah, dan yang diinginkan di sini adalah apa? Pengidhafahan sifat kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati kemarin bahwasanya idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi dua jenis, a'yan dan ma'ani. A'yan ada yang sifatnya tashrif apabila a'yan tersebut terpisah, berdiri sendiri, terpisah dari Allah, seperti naqatullah baitullah. Kalau a'yan tersebut itu ghairu munfasilah, tidak terpisah dari Allah tapi ada pada zat Allah, maka itu adalah idhafatus sifah, seperti yadullah, wajhullah, wajah Allah, tangan Allah. Adapun idhafatun ma'ani, apa itu, apabila itu berupa sifat yang tidak ada pada makhluk, dalam artian sifat yang tidak diinginkan di situ pensifatan makhluk, tapi sifat yang ada pada Allah, maka itu idhafatus sifah ila mausuf. Nah, kebanyakan ikhwan para ulama mencukupkan dengan tiga ini. Kemudian tambahan yang perlu dipahami yaitu apabila ma'ani tersebut merupakan sifat yang memang ada pada makhluk dalam konteks tersebut, seperti ruh wa ruhum min. Nah, dikarenakan di sini idhafahnya butuh apa? Butuh bantuan min. Nah, menunjukkan ruh, ya maksudnya ruhnya apa? Ruhnya makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seperti ini idhafatut tasyrif. Ini diingat-ingat. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah wa ghayatu syubhatihim annahum yaqulun yalzamu minhu at-tashbih wa at-tajsim. Mereka mengatakan bahwasanya dari penetapan sifat tersebut melazimkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dan penetapan jism bagi Allah. Tajsim maksudnya apa? Itsbatul jism, yaitu menetapkan jism atau jasad bagi Allah. Ini alasan mereka. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang lain? Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, sebagai bentuk jawaban, dan ini sangat mudah kita katakan apa? Idza qulna innahu ta'ala yatakallamu kama yaliku bijalalih intafat syubhatuhum. Apabila kita katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Dan bagaimana berbicaranya makhluk tidak sama, maka intafat syubhatuhum. Nah, tertolaklah syubhat mereka. Sudah terbantah. Dalam artian, na'am, makhluk memiliki sifat kalam. Manusia memiliki sifat kalam. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan sifat kalam, tapi kalamnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Ala tara annahu ta'ala qala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa nahnu nu'minu annaha tatakallamu wa la na'lamu kaifa tatakallam. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka bersaksi. Nah, sekarang yang berbicara apa? Tangan-tangan. Tangan berbicara. Kaki-kaki bersaksi. Fanahnu nu'minu anha tatakallam. Maka kita beriman bahwasanya tangan dan kaki itu akan berbicara. Wala na'lamu kaifa tatakallam, dalam keadaan kita tidak tahu bagaimana tangan dan kaki itu berbicara, ya tidak. Dan itu mudah bagi Allah. Wa kadza qauluhu ta'ala wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai'. Mereka mengatakan kepada julud, apa julud? Kulit-kulit mereka, yaitu mulut. Ketika kulitnya bersaksi, ikhwan, mulutnya malah marah. Lima syahid ma'alaina, kenapa kalian bersaksi untuk apa? Untuk mencelakakan kita. Nah, mulut berbohong, tapi kulitnya tidak berbohong. Makanya, nah, mulut memarahinya. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi yang merugikan kita, yang mencelakakan kita malah? Qalu, maka nah, kulit-kulit itu mengatakan, menjawab pertanyaan tersebut, antakanallah alladhi antaka kulla syai, nam telah menjadikan kami mampu untuk berucap, zat yang menjadikan segala sesuatu bisa berucap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulit berucap. Dan bagaimananya? Kita tidak mengetahui, cuma kita bersaksi bahwasanya itu hak. Wa kadzalika tasbihul hasa. Demikian pula tasbihnya hasa. Yaitu batu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, juga Al-Bukhari dalam Tarikh, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar mengatakan, inni talaqtu altamisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hawaitil Madinah. Sungguhnya aku pergi mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian kebun-kebun Madinah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun, maka aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau duduk. Faqbala ilaihi Abu Dzar hatta sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Dzar, wa hasayatun mawdu'atun baina yadayhi. Maka Abu Dzar pun bersegera untuk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau, yaitu Abu Dzar, mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Abu Dzar menceritakan, nah, beliau menemui Nabi dalam keadaan di antara atau di kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kerikil-kerikil, yaitu Nabi sedang menggenggam kerikil-kerikil. Fa akhadhahunna fi yadihi fasabbahna fi yadihi thumma wada'ahunna fil ardi fasakatat. Nah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil-kerikil tadi. Ya, tadi kerikilnya ada di apa? Di depan tangannya, belum diambil. Kemudian diambil oleh Nabi, maka kerikil-kerikil itu bertasbih. Kemudian Nabi meletakkannya lagi ke tanah dan diam. Tasbihul hasa, ini yang dimaksud dengan tasbih. Naam, hadis tasbihul hasa, ikhwan. Kisah Abu Dzar ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, di depannya ada kerikil-kerikil kecil, diambil oleh Nabi dan bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman hadis ini, ikhwan fillah, naam, datang dari beberapa jalan dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam Al-Ilal wal hadits muttarib. Haditsnya muttarib. Naam. Dan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah mengatakan la yasih. Sehingga hadis tentang tasbihul hasa dhaif. Hadisnya dhaif. Wa ta'ami. Demikian pula tasbihnya makanan. Makanan tidak punya mulut, yang kita ketahui seperti mulut kita atau mulut binatang-binatang tidak ada, tapi bisa bertasbih. Nah, kalau untuk riwayat ini datang dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib, kata Ibnu Mas'ud, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dan sungguh dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mendengar tasbihnya makanan dalam keadaan dia dimakan. Ini makanan bertasbih. Dari siapa? Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Wassalamul hajar atau wassalam, nah, wassalamul hajar. Demikian pula salamnya batu. Ya, batu mengucapkan salam. Kita beriman karena datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman bagaimananya wallahu a'lam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, "Inni a'rifu Hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al'an." Sungguhnya aku tahu sebuah batu di Makkah yang dulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Jadi sebelum Nabi diutus, batu ini sudah apa? Mengucapkan salam pada Nabi. Dan sungguh aku mengetahuinya saat ini. Cuman tidak diberitahu kepada, tidak diberitahukan kepada para sahabat tepatnya. Naam, kullu dhalika bila famin yakhruju minhu sautus sa'idu minar ri'ah al-mu'tamad ala maqati'il huruf. Semua itu, nah, tanpa ada, tanpa memiliki apa? Mulut, kulit, tangan, kaki, kemudian makanan, batu, tidak punya mulut. Nah, yang keluar darinya suara, kemudian suara itu naik menuju ke pita-pita suara yang di situ apa? Akan keluar potongan-potongan huruf. Baik. Dalam artian tidak punya mulut, tidak ada pita suara yang dikenal sebagai apa? Sebagai sebab munculnya suara, Tapi apa? Datang berita mereka bisa berucap. Qala wa ila hadza asyara syaikhu rahimahullah bi qawlihi minhu bada bila kaifiyatin qawla. Dan kepada yang seperti ini untuk menjawab syubhat orang-orang Mu'tazilah bahwasanya menetapkan sifat kalam bagi Allah akan melazimkan apa? Tashbih dan tajsim. Kita katakan Allah memiliki sifat kalam tanpa melazimkan itu. Kenapa? Karena Allah berucap sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan para makhluk. Kalau pada makhluk saja mungkin untuk berucap yang berbeda dengan manusia seperti batu ini. Batu berucap, mengucapkan salam. Dan kita tidak menyamakan batu dengan manusia. Nah, Syekh mengisyaratkan ini dengan perkataannya, yaitu Imam Tahawi, min hubada bila kaifiyatin qawla. Dari Allah lah permulaannya, tanpa ada kaifiyah yang kita ketahui. Aidhahara minhu wa la nadri kaifiyata takallumihi bih. Maksudnya, jelas kalam tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu bagaimana kaifiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa akada hadzal makna bi qawlihi qawlan ata bil masdaril mu'arraf lil haqiqiyah atau lil haqiqah. Ata bil masdari al mu'arrif lil haqiqah al mu'arrif. Ya. Yang memberitahu, yang menunjukkan tentang hakikat. Beliau tegaskan bila kaifiyatin qaula, yaitu qaulan ini untuk menunjukkan bahwasanya masdar tersebut didatangkan untuk memberitahu bahwasanya kalam yang diinginkan kalam yang hakiki, memang betul-betul berbicara. Baik. Kama akkada Allah Ta'ala taklima bil masdaril musbit lil haqiqah annafi lil majaz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kuatkan at-taklim, yaitu ucapannya Allah berbicara kepada Musa dengan masdar yang menetapkan hakikat dan meniadakan majaz, sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang bahwasanya yang dimaksud dengan kalam di sini sekedar gaya bahasa. Maksudnya bukan berbicara, tapi yang lain, memberikan rahmat atau memberikan pahala misalnya. Ini tertolak dengan apa? Dengan qaulullah azza wa jalla wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa taklima. Nah, masdar untuk apa? Menetapkan bahwasanya kalam tersebut hakiki. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Walaqad qala ba'duhum li Abi Amr ibn al-A'la hadhihi al-qira'ah sab'ah. Uridu an taqra'a kallamallaha Musa bi nasb bismillah. Liyakuna Musa huwal mutakallim la Allah. Perhatikan bagaimana lancangnya mereka-mereka ini, ikhwan. Orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akal. Sebagian mereka yaitu Mu'tazilah mengatakan kepada Abu Amr ibn al-A'la. Baik. Seorang qari dan juga ahli nahwu masuk dalam deretan qurra al-kibar, disebutkan dalam biografi beliau di kitab Ma'rifatul Qurra al-Kibar. Namanya Zabban. Lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Amr Ibn al-A'la, namanya siapa tadi? Zabban Ibn al-A'la Ibn Ammar al-Mazini min ahadil qurra al-kibar. Di sini dikatakan ahadul qurra is-sab'ah, salah satu dari qurra yang tujuh. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan, aku ingin engkau membaca ketika membaca ayat di surat An-Nisa ini, wa kallamallaha Musa, dengan menasabkan lafzul jalalah Allah, agar menjadi Musa dialah yang berbicara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin merubah-rubah Al-Qur'an. Datang kepada seorang ahli qiraah. Maka faqala Abu Amr. Abu Amr mengatakan, "Hab anni qara'tu hadhil ayah kadza." Ini beliau apa betul-betul paham letak-letak ayat Qurra. Sekarang mereka di sodorkan, taruhlah aku membaca ayat ini seperti itu, seperti yang kalian minta. Kallamallaha Musa. Terus fakaifa tasna'u biqaulihi ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu wa kallamahu rabbu. Maka bagaimana engkau akan lakukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Musa datang memenuhi panggilan kami di waktu dan tempat yang telah kami tentukan. Miqat yaitu mencakup waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan apa? Tempat yang ditentukan oleh Allah. Karena miqat mencakup apa? Makani dan zamani. Wa kallamahu rabbuh, maka Allah, maka Rabb-nya pun yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Nah, ini sekarang bisa enggak diubah? Bisa enggak diubah menjadi wa kallamahu rabbah? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena jelas ha di sini harus sebagai apa? Harus sebagai apa Ismail? Kallamahu. Kembali ke Musa maksudnya, tapi dalam i'rab harus sebagai apa? Maf'ulun bih. Kemudian rabbuh, na'am, ya sebagai fa'ilnya. Enggak bisa di sini untuk diubah-ubah. Kalau kallamallahu Musa mungkin bisa, kallamallaha Musa, ya kan? Secara teori nahwu. Nah, tapi kalau ayat wa kallamahu rabbuh, ini sudah tidak ada kemungkinan lain. Subhanallah. Memang kalau setiap ahli batil ingin mendatangkan suatu pendalilan dan kemungkinan-kemungkinan qiraah pada sebagian ayat dalam Al-Quran, akan terbantah dengan ayat yang lain. Di sini datang dalam bentuk dhamir, wa kallamahu rabbuh, sehingga menutup celah bagi orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya untuk mengubah harokat pada ayat di surat An-Nisa, kallamallaha Musa. Seandainya situ dirubah, tapi tidak akan bisa mengubah ayat yang di surat Al-A'raf. Fabuhital Mu'tazili, maka orang Mu'tazilah itu pun terbungkam, tidak bisa jawab sudah. Nah, wa kam fil kitabi wa sunnah min dalilin ala taklimillahi ta'ala li ahli al-jannati wa ghairihim. Dan betapa banyak dalam kitab as-sunnah dalil yang menunjukkan apa? Pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga dan selain mereka. Qala ta'ala salamun qawlam min rabbir rahim. Salam, ya, perkataan dari Rabbur Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ahlul jannati fi na'imihim id sata'a lahum nurun farafa'u absarahum. Tatkala penduduk surga berada dalam kenikmatan-kenikmatan, mereka tiba-tiba terpancar untuk mereka cahaya. Nah, farafa'u absarahum, maka mereka pun mengangkat pandangan mereka. Fa'idhar rabbu jalla jalaluh qad ashrafa alaihim min fawqihim. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia telah apa? Telah na'am. Datang dan apa? Mengizinkan mereka untuk melihat dari arah atas mereka. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Allah Subhanahu wa taala katakan keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Wa huwa qaulullah taala salamun qaulan mir rabbir rahim, dan itu adalah yang dimaksud dalam ayat di surat Yasin ini. Salam perkataan dari Rabbur Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yaltafituna ila syai'in mimma hum fihi minan na'im. Maka ketika itu mereka pun tidak menoleh kepada sesuatu pun dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka berada di dalamnya. Kenapa? Karena saat itulah mereka merasakan nikmat yang sangat agung, yaitu izin untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Madamu yang dzuruna ilaih, selama mereka melihat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Hatta yahtajiba anhum wa tamqa barakatuhu wa nuruh. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun berhijab. Nah, yaitu apa? Nah, menutup kembali izin untuk melihat. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala, naam, di antara dalil yang datang dalam hadis hijabuhu nur, hijab, naam, yang apa? Yang menjadi pembatas antara dia dengan para makhluknya, berupa cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada penduduk surga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan nikmat. Nah, ketika Allah berhijab kembali, wa tamqa barakatuhu wa nuruh, dan tetap barokah Allah Subhanahu wa taala dan cahayanya. Cuman hadis ini ikhwan fillah rawahu Ibnu Majah wa ghairuh, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad dhaifun jiddan. Sanadnya dhaifun jiddan. Kenapa? Karena padanya Fadl bin Isa bin Aban Ar-Raqashi, seorang mungkarul hadith. Juga padanya Abu Asim Al-Abadani, layyinul hadith. Datang dalam riwayat Ibnu Najjar pada tarikh beliau dari hadis Abi Hurairah, tapi juga dhaif, sehingga nah hadis ini tetap dalam kelemahannya, dengan kelemahan yang sangat. Kata Imam Ibn Abil Iz, fa fi hadzal hadits itsbatu sifatil kalam, pada hadis ini terdapat penetapan sifat kalam, tapi hadisnya dhaif, kita mencukupkan dengan dalil-dalil yang lain yang banyak. Cuman beliau ingin bawakan itu karena berhubungan dengan tafsir ayat apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wa itsbatir ru'yah, atau wa itsbatur ru'yah wa itsbatul 'ulu. Dan juga padanya penetapan ru'yah dan penetapan 'ulu. Wa kaifa yasihu ma hadza an yakuna kalamur rabbi kulluhu ma'nan wahida. Maka bagaimana benar bersamaan dengan ini untuk kalam Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah satu makna saja? Tidak mungkin. Ini juga bantahan untuk siapa? Untuk Asy'ariyah dan yang lainnya, mengatakan nah, kalam Allah itu hanya makna yang satu, tidak terpecah-pecah. Nah, satu makna saja. Kenapa? Karena Allah katakan kepada penduduk surga nah seperti itu. Dalam hadis yang lain apa? Nah, ya ahlal jannah, nam aturiduna syai'an azidukum, nam kalian ingin sesuatu untuk aku tambahkan. Tentunya ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Jadi menunjukkan kalam Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuman hadis yang dibawakan di sini dhaif, adapun poin-poin yang ditetapkan itu telah tetap berdasarkan dalil-dalil yang lain. نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك